saya pernah mendengar doa kunut Imam Syafi'i itu tangannya tidak diangkat. Apakah benar? Mohon penjelasan. Subhanallah, memang nas mansus inda Syafi'i banyak ya. Jadi berfikih itu tidak langsung kepada nas manasso alaihi Syafi'i. Jadi yang dinaskan oleh Imam Syafi'i banyak, ternyata tidak ada di dalam madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mempunyai kaidah-kaidah sehingga pendapat pengikut Imam Syafi'i juga banyak berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Akan tapi sudah disepakati oleh fuqaha Asy-Syafi'i. Memang itu mansus ada dinaskan oleh dalam riwayat Imam Syafi'i benar qaul qadim qaul jadid. Wan mansus inda Syafi'i dinaskan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dinaskan artinya satu riwayat yang dinukil dari Imam Syafi'i memang Imam Syafi'i pernah melakukan kunut tidak mengangkat tangannya. Akan tapi lihat para fuqaha Asy-Syafi'i dan nas Syafi'i yang lain kan. Jadi ada Imam Syafi'i punya dua qaul. Jadi mansus biasanya ibar wal mansus yang dinaskan oleh Imam Syafi'i adalah begini-begini. Akan tapi jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahasanya berkunut adalah dengan mengangkat tangan dan tidak usah mengusap wajah. Karena mengusap wajah membuat satu gerakan dan hujahnya Imam hujah yang mengatakan tidak mengangkat tangan dalam kunut hujahnya adalah apa? Di dalam sholat hendaknya kita tidak memperbanyak gerakan. Akan tapi gerakan di dalam kunut ini gerakan ibadah tidak akan mengganggu. Mengusap wajah hendaknya dihindari. Makruh hukumnya mengusap wajah di dalam kunut salat karena salat hendaknya kita mengurangi gerakan. Jadi kalau sudah sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam maka hendaknya saat itu langsung diturunkan. Biasanya ada orang yang mempertajam khilaf ini. Kalau sudah dikatakan oleh jumhur fuqaha Syafi'iyah ngikut saja. Sekarang ribut dunia, ada yang enggak mau kunut, ini kunut. Yang kunut pun ternyata ribut lagi. Memang ribut dunia mau dibuat ribut terus ya. Sudahlah mengangkat tangan sudah disepakati oleh fuqaha Syafi'iyah. Kunut mengangkat tangan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kemudian ada lagi namanya kunut an-nazilah, kunut di saat mendapatkan musibah, setiap salat hendaknya dilakukan itu.